sakit hati karena ditinggalin itu juga sudah biasa, betul? Tapi ada yang lebih sakit di antara yang sakit. Apabila kita mencintai seseorang, tapi kita tidak menjadi pilihan dia, betul gak? Bisa nyanyiin gak? Jika memang diriku bukanlah menjadi pilihan hatimu, mungkin sudah tak